وعليكم السلام ورحمة الله. Langsung satu-satu lupa ya. Ya, ya barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi dengan sudah kita bahas tadi tentang kewajiban untuk mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami ilmu, di sini sudah bisa kita menilai. Ketika ada kajian atau sesuatu pembahasan yang kita ketahui tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak menukil keterangan mereka, apalagi sampai mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dalam Islam seperti syirik, khurafat dan yang lainnya, kita harus hindari. Tapi cara menghindarinya pun harus sesuai dengan sunnah, yaitu bukan dengan cara frontal. Kita datangi orangnya baik-baik, utamanya pihak penyelenggara. Mungkin di antara mereka ada yang lupa, sampaikan nasihat yang baik tentang bagaimana sebenarnya Islam, bawakan buku yang mungkin bisa menjelaskan. Alhamdulillah saat ini buku-buku yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan besar atau kesepakatan para ulama dalam masalah akidah misalnya sudah ada. Saya pernah ingat dulu ada buku yang ditulis sebagai tesis S2 atau S3 di Arab Saudi yang menulis akidah 4 imam madhab. Semua imam madhab sepakat dalam masalah akidah, tidak ada perselisihan pendapat. Bahkan sekarang ada kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya akidah Imam Asy-Syafi'i. Tentu orang-orang yang mengaku mengikuti madzhab Syafi'i harusnya mengikuti akidah ini. Ada bahasa Arabnya, mungkin terjemahannya juga sudah ada. Kita bisa bawakan keterangan di kitab-kitab tersebut. Imam An-Nawawi juga adalah ulama Ahlus Sunnah yang membela akidah yang benar. Ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Islam dalam masalah ini, supaya nanti pengajian kemudian bisa diluruskan, dan alhamdulillah dengan nasihat tadi bisa membawa kepada kebaikan. Ini yang kita lakukan. Jadi kita hindari pengajian tersebut dan kita berusaha untuk memahamkan kepada panitia penyelenggara dengan nasihat yang baik untuk mengajak mereka agar ya menyelenggarakan kajian yang sesuai dengan pemahaman yang benar, untuk menjadi sebab kebaikan akan tersebar di lingkungan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, selamat untuk kalau boleh saya koreksi terjemahan kata ma'adul rasulim kumamakul. Terjemahan yang pas kata bola itu bukan tersesat, tapi bingung, ya berbeda ya. Bingung itu yang pas. Ayat perbandingannya adalah bahwa ketika golan bahaya, bahwa ketika ini pernah buka itu golan bingung, tidak pernah tersesat. Jadi saya mengkoreksi, dola itu bingung, bukan tersesat. Nabi Muhammad tidak pernah tersesat. Kalau bingung, iya. Waktu Nabi Muhammad masih remaja, sebelum dia menjadi rasul, dia kurang kafir, kurang kafir tawaf, ambil dengan kesaan, atau setiakan surat ayatnya. Jadi, sekali lagi, kata dola itu adalah bingung, bukan tersesat. Tentunya banyak, tapi itu beda. Iya, barakallahu fikum. Di ayat tadi itu justru dinafikan. Rasulullah SAW tidak tersesat. Yang ini dinafikan kata-kata tersesat, bukan ditetapkan. Ya, di dalam pengertian secara bahasa sendiri, kata-kata dhalla itu bisa juga diartikan orang yang nyasar jalan. Orang yang nyasar jalan, salah jalan. Misalnya kita mau ke masjid, ini kelewatan. Itu dikatakan dhalla, dhalla tariq. Dia nyasar jalannya, sesat jalannya. Maksudnya bukan sesat menyimpang agamanya atau jadi kufur, tidak, tapi dia salah jalan. Itu dalam pengertian bahasa Arab dari kata-kata dhalla. Itu sampai ada salah seorang rawi hadis yang digelari ad-dhal. Dia pernah menuju ke Mekah salah jalan, digelari dia ad-dhal, orang sesat. Kita kira sesat agamanya padahal dia salah jalan. Ya, ini pernah nyasar. Ala kulli hal, jadi yang jelas memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita katakan sesat dalam agama. Ayat tadi justru menafikan ma dhalla, sahabatmu tidak sesat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesat. Jadi justru memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diartikan sesat pun tidak mengapa karena ayat ini menafikan. Ya, ini sahabatmu tidak sesat, memang tidak sesat. Tidak ada kesesatan dalam memahami agamanya. Yang berikutnya pun juga sama, tidak menyimpang. Jadi tidak menyimpang. Al-ghawa ya juga artinya sama, menyimpang. Jadi justru Allah mensucikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua hal tadi. Ya mungkin Papa tadi mengingatkan supaya kita jangan salah memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada keburukan pada diri beliau karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga beliau sejak sebelum jadi nabi, sejak masih kecil dari sifat-sifat keburukan. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Pertama, hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh ulama zaman sekarang, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan alhamdulillah. Kitab khusus memuat tentang hadis-hadis yang berisi larangan sholat di masjid yang didirikan di sekitarnya kuburan. Dan beliau memuat pendapat dari 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kesimpulannya, semua 4 madhab ini mengharamkan. Tapi ada yang berpendapat sholatnya tidak sah. Ada yang berpendapat sholatnya tetap sah tapi dia berdosa. Yang jelas ini hukumnya dilarang. Kemudian, bagaimana yang dilarang? Yang dilarang itu adalah ketika kuburan tersebut didirikan di dalam lingkungan masjid. Tentu kalau di depannya, di arah kiblat lebih parah lagi. Di sekitarnya pun selama dia masih dalam tanah wakafnya, masjid tidak diperbolehkan. Kalau seandainya mau dipisahkan harus diberi pagar yang jelas supaya terpisah antara kuburan dengan masjid. Ini baru boleh dilaksanakan. Dan alhamdulillah satu hal yang pernah saya dapati mengagumkan. Ada beberapa ikhwan yang pernah mengundang saya di daerah Sumbawa. Di Bima. Itu ada beberapa masjid yang ada kuburannya. Mereka minta izin kepada pengurus masjid setempat untuk mereka pindahkan dengan biaya mereka sendiri. Dengan membawakan hadis-hadis ini sebagai nasihat. Alhamdulillah mereka izinkan. Ada berapa kuburan mereka pindahkan. Subhanallah, ini merupakan kebaikan besar. Menjadikan masjid yang tadinya dilarang untuk sholat di dalamnya menjadi masjid yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin. Jadi kita harus tinggalkan masjid tersebut. Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak sah sholatnya. Karena ini berhubungan dengan masalah menjadikan penghuni kubur tersebut ya diagungkan secara berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang tidak punya niat seperti ini pun tetap dilarang karena ini menyerupai perbuatan mereka. Maka kita mencari tempat masjid yang lain untuk melaksanakan sholat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah belajar tadi. Perlu diketahui, semua imam madzhab yang 4 sepakat melarang pengikutnya untuk bertaklid. Semua sepakat. Semua mengatakan, "Idza shahal haditsu fa huwa madzhabi." Jika hadis itu sahih maka itulah madzhabku. Bahkan Imam Syafi'i menukil ucapannya yang terkenal, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu ayyada ahli qawli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin bahwa barang siapa seseorang yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal meninggalkan sunnah itu karena mengikuti ucapan siapapun. Imam Malik bin Anas pernah mengatakan, "Laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang datang setelah Nabi Muhammad SAW kecuali bisa diambil ucapannya kalau benar, bisa ditinggalkan kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semua. Jadi mereka semua sepakat. Tidak pernah ulama madhab itu mengajarkan taklid. Yang muncul adalah pengikut-pengikut madhab yang membabi buta mengambil ucapan imam ini tanpa ada dalil. Padahal Imam Syafi'i mengatakan harus sahih hadisnya, bahwa itulah madhab. Mereka semua mengatakan tidak boleh meninggalkan ucapan Nabi karena mengikuti siapapun. Bagaimanapun manusia pasti ada keterbatasannya. Makanya apa yang diketahui oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak diketahui. Sebaliknya seperti itu. Karena berbeda hadis yang sampai kepada mereka, dengan itulah mereka berpendapat atau berfatwa. Makanya yang benar dalam masalah ini, ketika kita belajar, kita boleh misalnya belajar langsung Sahih Bukhari asal merujuk kepada pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh juga kita belajar buku-buku madhab, tapi menjelaskannya harus dengan dalil. Ini dua metode yang ditempuh oleh para ulama. Kalau seperti kurikulum yang ada di Arab Saudi, itu kalau kita belajar fikih, biasanya kita ya membahasnya kalau di halaqo-halaqo yang ada itu misalnya mengambil buku-buku kitab-kitab matan dari madhab tertentu. Tapi ulama yang menjelaskannya, dia menjelaskan dengan dalil dan menekankan tidak boleh berfanatik kepada madhab tertentu. Ya, ini kita harus hanya fanatik kepada dalil, melihat dalil yang ada, dengan tentu kita menghargai para ulama tersebut. Jadi keliru juga kalau ada orang yang mengatakan kalau begitu tidak perlu kita mengambil pendapat para ulama. Keliru, siapa Anda yang mengatakan seperti ini? Ulama itu kita harus tempatkan dengan benar. Mereka adalah perantara dalam memahami dalil. Jadi tujuan kita memahami hukum Allah, memahami petunjuk Allah. Karena kita ini belum paham, ilmu kita terbatas, kita butuh pembimbing. Pembimbingnya adalah para ulama. Yang keliru adalah dibalik. Ucapan para ulama dijadikan sebagai dalil, sebagai tujuan utama. Dalil hanya perantara. Ini keliru. Ini orang-orang yang mengatakan dalil itu harus disesuaikan dengan ucapan imamnya. Ini keliru. Ucapan imam yang harus dinilai dengan dalil. Kalau menyelisih dalil ditolak, kalau benar maka diterima. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang ini disepakati oleh para ulama madhab. Nah, barakallahu fikum. Baiknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya minta sedikit tentang Wahabi, ini sebuah mantan atau tidak. Terus yang kedua, ini momentum di hajian. Mungkin sebagian orang sebelum kita berhaji, kita berdoa untuk cepat-cepat berhaji. Tapi setelah kita berhaji, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal saat berhaji. Hukumnya apa kita berdoa untuk meninggal di tanah suci, di Masjidil Haram atau di daerah apa itu? Karena masalahnya dengan kita meninggal di Masjidil Haram atau sekitar Haram itu katanya meninggal tanpa hisab. Dan di mana juga hukumnya kalau sudah daftar, sudah meninggal, kita itu sudah termasuk orang-orang yang antri sudah masuk yang terakhir. Apa yang terakhir? Sudah daftar. Oh, belum naik haji gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Pertama, istilah Wahabi. Ini istilah yang disematkan oleh orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal sebenarnya buku beliau ada, tersebar dalam terjemahan. Silakan baca. Saya pernah ingat salah seorang mahasiswa yang pernah belajar di Universitas Islam Madinah dari Pakistan. Dia bercerita, dia punya guru yang sangat membenci pemahaman Wahabi. Ketika muridnya ini belajar, dia sudah tahu penjelasan yang benar. Pulanglah dia, liburan. Dia ingin menasihati gurunya, tapi dengan cara yang baik. Dia membawakan kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab ini sampulnya dirobek. Cuman isinya saja. Dibawakan sebagai hadiah kepada Syekh. Sampulnya diganti dengan yang lain. Dibawakan kepada Syekh sebagai hadiah. Syekh, tolong buku ini dikoreksi karena saya ingin membacanya. Oh, Syekhnya senang karena muridnya berarti masih menghargai dia. Pulang dia baca, berapa hari kemudian dia datang. Syekh, bagaimana isi buku tersebut? Luar biasa. Itu buku isinya hanya Al-Quran, hadis dan ucapan sahabat. Sampai hampir tidak ada komentar dari penulis ini. Ini buku yang sangat bermanfaat. Kemudian ternyata murid ini bawa buku aslinya. Syekh, sebenarnya penulisnya adalah ini. Dibaca, kaget dia. Ini selama ini orang yang dia cela, ternyata inilah keadaannya dan inilah bukunya. Setelah itu syekh tersebut menjadi pembela dari ulama ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi orang-orang yang membaca, yang mencela beliau tidak pernah membaca bukunya, padahal buku terjemahannya ada. Karena mereka dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memang memusuhi Islam, tidak suka ketika kesyirikan itu dikritik atau kesalahpahaman terhadap dakwah ini, akhirnya mereka memutlakkan gelar tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi lafaz, Wahabi itu diambil dari nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya apa? Maha pemberi anugerah, pemberi karunia. Ini sebenarnya istilah terpuji. Karena nisbat kepada Allah adalah pujian, iya kan? Sama kalau kita mengatakan ulama Rabbani. Ulama yang terpuji, Rabbani itu nisbat kepada Rabb. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Artinya dia mengikuti pemahaman yang benar, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Wahabi. Ini sebenarnya istilah yang benar. Mereka tujukan untuk celaan padahal berarti pujian. Yang jelas, banyak pemahaman yang tidak mengerti masalah ini kemudian ikut-ikut menisbatkannya. Memang ketika ada yang mengaku mengikuti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian menjadi teroris, ini kita katakan menyimpang karena Syekh tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Di Arab Saudi saat ini kalau kita belajar, mereka sangat memuliakan Imam Asy-Syafi'i, sangat memuliakan pemahaman-pemahaman dari madhab yang lain selama mereka mengikuti dalil. Kalau dikatakan pemahaman ini karena berasal dari Saudi kemudian teroris dari sana, di Saudi sendiri dikena perbuatan orang-orang teroris. Di Saudi sendiri dilakukan pemboman di sana. Mereka bukanlah orang-orang yang sumber ajarannya berasal dari pemahaman Islam yang benar, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi dikatakan dari Mekah atau Madinah. Tidak pernah itu diajarkan. Saya sendiri yang belajar di Saudi selama 10 atau 11 tahun kurang lebih, tidak pernah mendapatkan pelajaran seperti itu. Yang saya dapatkan, semua madhab di sana dibahas dengan dalil-dalilnya. Buku Imam An-Nawawi bahkan termasuk yang dijadikan sebagai rujukan, ya, Al-Majmu' fi Syarhil Mu'adzab. Kemudian kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian para ulama dari madhab yang lain juga dibahas. Ini yang kita pelajari di sana. Alhamdulillah, justru saat ini kalau kita perhatikan, ya, pemahaman yang kita dapatkan belajar dari sana itu paling menentang terhadap yang namanya teroris. Paling menganjurkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah. Kalau perlu menasihati dengan cara yang baik dan seterusnya. Tapi dasar orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang tidak suka ketika mereka ditegur dengan cara yang baik, dia akan membangkitkan permusuhan dengan mengucapkan hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka semua untuk kembali kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama. Pertanyaan berikutnya, meninggal dunia dalam keadaan berhaji. Tentu ini baik. Tetapi secara umum meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh itu termasuk ciri-ciri kebaikan. Orang meninggal dunia ketika mengikuti pengajian. Orang meninggal dunia ketika dia sedang melaksanakan sholat. Termasuk dalam hadis-hadis yang sahih ada beberapa ciri-ciri mati yang baik. Meninggal dunia di hari Jumat. Meninggal dunia dengan dahi berkeringat, mautul mukmin bi arqil jabin, itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Meninggalnya seorang mukmin itu dengan keringat di dahinya. Ini ciri-ciri kebaikan. Sekarang orang yang minta meninggal dunia dalam keadaan berhaji, kita katakan baik. Tapi nanti bagaimana anak keluarga Anda? Tentu kita pertimbangkan hal tersebut. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita meninggal dengan cara yang wajar, baik. Tapi kalau sengaja bunuh diri di sana, ya salah, keliru. Kemudian, yang ada keutamaannya meninggal dunia, yang saya ketahui hadisnya adalah di Madinah. Itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang yang meninggal di dunia di sana, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih. Yang jelas tanah haram, Haramain memiliki keutamaan. Kalau kita meninggal dunia dengan cara yang wajar di sana, maka kita dapatkan keutamaan karena kita sedang menunaikan ibadah. Tetapi kita harus ingat bahwa kebaikan-kebaikan itu juga ada di negeri kita. Maksudnya bukan berarti kalau kita keutamaan meninggal di sana, tinggal terus di sana, tidak pulang-pulang. Bagaimana nanti anak istri kita, siapa yang mengurusnya? Ya, jadi kita berdoa kepada Allah meninggal dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Kalau kita dijadikan meninggal di sana, alhamdulillah ini adalah kenikmatan. Kalaupun kita pulang ke Indonesia, kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan istiqamah, itu yang kita harapkan. Kemudian bagi orang yang sudah mendaftarkan diri, tentu insya Allah kalau dia niatnya memang sungguh-sungguh ingin haji, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan niatnya. Allah itu luas karunianya. orang yang telah meniatkan kebaikan belum sempat dia lakukan karena ada halangan yang syar'i, Allah tuliskan baginya pahala yang sempurna. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas, maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan pahala kebaikan baginya karena niatnya yang sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, tapi belum bisa disebabkan ada halangan syar'i tersebut. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jadi kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan. Ya badi as-samawati wal-ard, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Inna nas'aluka al-jannata, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian bahwa itu materi yang telah disampaikan.